Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatannya kepada kita hingga pada hari ini kita masih dapat meneruskan darsana fi tajwid. Setelah beberapa hari kemarin terliburkan karena kan ada beberapa hal. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pada sifatul huruf allati laha diddun atau allati laysa laha diddun. Telah kita baca dua sifat dari sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama kemarin adalah as-safir, ya, sifat safir. Ya, yang bermakna secara bahasa adalah tajam. Tajam. Secara istilah adalah suara yang tajam yang muncul pada huruf, ya, sebagai akibat sempitnya celah yang dilalui suara. Ya. Jadi suara tersebut tajam ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat safir. Dan sifat ini akan tampak jelas ketika kita mensukunnya. Ketika mensukun huruf-huruf safir tersebut. Seperti pada kalimat yuwas wisu. Yuwas ya, huruf sin. Di antara sifatnya adalah safir. Coba kita ucapkan yuwaswisu yuwaswisu was was wis wis wus wus wus wus. Ya. Jadi sifat safir nampak jelas ketika disukun. Baik. Berikutnya adalah huruf sad. Ya, sad juga memiliki sifat safir, ya. Kita baca contoh di sini adalah kalimat yaslaha, ya. Yaslaha. Yaslaha. Ya. Langsung dimasukkan ke sad, ya. Yaslaha. Yaslaha. Ya. Coba. Bas. Bas. Bas. Bas. Basso. Basso. Bis. Bis. Bis. Bis. Ya, tetap tebal, bukan bis, tapi bis. Ya. Bis. Bis. Ya. Ketika masuk ke sad, diberikan sifat tafkhim. Bis. Bis. Nah, ya, ini adalah sad. Bis sabri. Bis sabri. Demikian pula huruf zai, ya, huruf zai termasuk huruf yang memiliki sifat as-safir, ya, suara yang tajam, ya. Kita baca azwajan. Azwajan. Az. Az. Azwajan. azwajan. Baz baz bazza bazza biz biz bizza bizza. Makhrajnya di mana za? Munida dengan gigi seri bawah. Taib. Ya. Jadi tiga huruf as-safir, ya. Ini makhrajnya sama semua. Ya. Ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Taib. Ini makhrajnya sin, sod dan zai. Dan yang paling kuat, ya, sifat as-safir dari ketiga huruf ini adalah pada huruf sod, karena diperkuat pada sifat idbaq, adanya ruangan yang sempit idbaq, ya, karena ya, lidahnya melekat, ya, ke arah langit-langit. Nah, ini adalah sifat safir. Jadi huruf untuk sifat safir ada tiga. Pertama sin, dua sod, tiga zai. Nah, berikutnya kemarin telah kita baca pula sifat qalqalah, yang artinya secara bahasa adalah menggerakkan atau bergoncang. Ya, qalqalah yakni mengeluarkan suara huruf tertentu saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf. Dua bagian alat pengucapan huruf. Nah. Mirip dengan harokat, namun tidak disertai unsur harokat. Ya. Jadi ketika qalqalah itu mirip harokat, ya, baik mirip harokat dengan fathah atau dengan kasroh, akan tetapi tidak disertai harokat, ya. Jadi pengucapan huruf tersebut ketika diqalqalahkan, dipantulkan, ya, jadi mirip dengan harokat. Hurufnya ada lima. Apa saja hurufnya? Qut, qutbu, jadi atau qutbu jad, atau baju di pokok. Jadi qalqalah ini baru tampak ketika disukun. Ya. Ketika disukun. Adapun ketika membaca dengan harokat baik fathah, kasroh maupun dhammah, ya, tidak ada qalqalah. Ya. Tidak, sifat ini tidak tampak, ya, pada huruf-huruf yang lima tersebut. Qalqalah ini terjadi, ya, karena orang-orang Arab, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah, kalau disukun terasa berat, ya, jika tidak dipantulkan, maka dikeluarkanlah suara pantulan tersebut. Ya. Mungkin bak, ya, ini masih terkunci, ya, mulutnya masih terkunci, belum plong gitu, ya, ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah tersebut. Kalau baku kan sudah selesai, ya. Ya. Bab masih terkunci, ya, tapi dilepas. Bab, ya, seperti itu. Jadi orang Arab terasa berat, ya, karena terkuncinya suara. Kita ulangi huruf-huruf qalqalah. Jadi huruf ba, ba. Ba, bi, bi, bu, bu, bab, bab, nah, bab, bab, bab, bab, bab, bab, sabri, sabri. Watab watab hatab hatab. Jadi dikolokolahkan. Ingat kolokolahnya tidak ya diakhiri dengan hamzah. Tidak diakhiri dengan hamzah. Bukan yulad ya, tapi yulad. Yulad. Baik. Berikutnya huruf jim. Nah. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Ya. Ingat. Tidak ada aju, aja. Ya. Tapi langsung. Ja. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Baj. Baj. Baj. Baj. Bajja. Bajja. Makhrajnya di mana huruf jim? Tengah lidah bertemu dengan langit. Tengah lidah dengan langit-langit atas. Langit-langit atas. Ya, dengan langit-langit yang sejajar. Berikutnya adalah huruf dal. Dan huruf dal ya juga memiliki sifat qalqalah. Ini pantulan ketika disukun. Ya, pantulan ketika disukun. Pantulan suara. Ba, da, da, di, di, du, du, bad, bad, badda, badda, da, da, bad, bad, di, di, bid, bid, biddi, biddi, du, du, bud, bud, buddi, buddi, buddi, buddi, kan buddi, bidda, da, da, da. Coba tes, untuk da, masih da, ya, tep, da, da, diturunkan sedikit ujung lidahnya, da. Di pangkal, ya, di pangkal dua gigi seri atas. Da. Ini masih di gusi. Ya. Kalau masih suaranya da atau da, ini sih di gusi. Da. Da. Ya. Tapi di pangkal. Da. Ya. Da. Turunkan sedikit. Da. Coba atau tempelkan ujung lidah di belakang gigi seri. Da. Da. Nah, belum, belum tepat. Da. Da. Sedikit, sedikit lagi. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Di. Di. Di. Itu dari mana? Dari Kalimantan aja. Kalimantan. Lama di Jawa ya? Lama di Jawa. Ya. Ya. Jadi huruf dal makhrajnya tadi. Gimana? Ujung lidah dengan pangkal gigi dari atas. Pangkal dua gigi dari atas. Nah, ini adalah makhraj atau sifat dal juga memiliki qalqalah. Ketika disukun. Coba yang lain. Muzafira. Da. Da. Da. Di. Di. Di. Da. Du. Du. Du. Bad. Bad. Bad. Dikolok-kolokkan. Bad. Bad. Ya. Jadi selain makhornya tepat, juga disifatkan. Ya. Jadi pengucapan huruf dal harus kuat. Ya. Harus kuat. Ya. Jangan dibaca walaupun sudah tepat. Da. Da. Ini sama. Tidak memiliki sifat syiddah. Menafikan sifat syiddah pada huruf dal. Jadi di antara sifat huruf dal kuat ya. Da ya. Da. Ya, seperti ini. Coba. Da. Da. Dadi. Dadi. Dadi. Dadi. Ya, bukan dadi. Ya. Dadi dadu. Da. Nah. Da. Di. Du. Antum masih ada ini ya, pemanjangan da, di, gila kan? Masih ada seperti ini. Coba sekali lagi. Da, di, du, bad, ba, du, du, du, du. Coba posisi seperti mau da, du, du, du, du, masih du, du. Ini terlalu apa, pengambilannya terlalu memanjang ya. Du, du ya, tapi cukup du, du. Aman. Nah, tadi ujung lidah ditempelkan pada gigi seri atas, di pangkalnya, pangkal gigi seri atas ya, di bawahnya gusi, antara gigi dan gusi ya. Kalau di gusi salah, di gusi salah, belum tepat ya. Kalau masih kena gusinya dikit itu enggak apa-apa. Apa harus ya, di, yang penting ujungnya. Kalau punggungnya ya menempel di gusi dikit. Iya. Ya. Intinya ujungnya. Yang jadi sandaran ya, patokan untuk makhraj dal di ujung. Ujung ya. Ujung lisan. Ini dal di antara sifatnya apa? Dari segi nafas sama suara jahar, jahar. Dari segi suara syidda. Dari segi lidah naik ke langit atau tidak? Naik. Naik. Enggak naik. Berarti lawannya isti'la, istifal. Istifal. Nah. Kemudian in, infita dan isma. Baik. Taib, ini huruf dal, ya. Dal juga memiliki sifat qalqalah. Selain lima sifat di atas yang memiliki lawan, juga memiliki sifat qalqalah, ya, sifat pantulan. Ya. Dan ketiga huruf ini, ba, jim, dal, ya. Ini ketika qalqalah suaranya ke e, ya. Bab, ya. Baju, bad ya. Dan tidak diakhiri dengan hamzah. Bab, baj, bad, tidak. Tapi cukup mensukun huruf tersebut ya. Begitu ulangi. Bab, bab. Hatab, hatab. Hatab, hatab. Baik. Coba Muzafira. Bab, bab. Bab, bab. Kalau kalahnya dijelaskan juga. Bab, bab. Nah. Coba sekali. Bab. Si be. Bab. Nah. Coba ngerein. Bab. Nah. Oke. Bab. Bab. Bab. Nah. Coba ini. Bab. Nah. Bab. Bab. Bab, bab, ba, ba. Nah, jadi pengucapan ba ya benar-benar kuat juga. Ba. Ya. Kalau pengucapan ba tidak kuat ya, maka akan ngebas, ngebas ya. Suaranya ketika ba ini ketika apa ya? Kalau di depan mic ya, suaranya ba ba. Ini berarti ba-nya kurang kuat. Ya. Baik. Tapi tidak ada nafas yang keluar. Ba kuat ya. Bab, bab. Nih, coba Pak. Bab, bab, bab. Be, be. Bab, bab. Ab, ab. Ibe, ibe. Masih e ya. Ada e-nya. Jangan ada e. Bab, bukan. Bab, bab. Be, be. Nah, seperti ini. Bab, bab, bab. Taip. Nah, tayyib. Tayyib. Ada. Ada e-nya masih. Tayyib. Si e. Bisa. Nah, dihilangkan aja. Ya. Bisa. Ada wasabir. Bab. Bab. Bab. Jangan ditahan, tapi langsung di langsung ke dipantulkan. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Si e. Eh. Jadi, bab. Bab. Ya, seperti saya. Ya. Baik. Bab. Jadi bab. Ya. Bab. Antum masih ini apa? Tertahan. Jadi antara ba ke ba yang berikutnya bab. Bab. Ya. Ya. Bab. Bab. Bab. Tapi langsung. Coba bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Bab. Tam. Ya. Bab. Bukan babe, tapi bab. E. Kalah e. Bukan e. Ya. Bedakan E sama E. Berikutnya pada huruf Qaf, ya. Qaf ya. Juga memiliki sifat qalqalah. Gimana maksudnya huruf Qaf? Qaf. Qaf. Pangkal lidah ketemu langit-langit. Pangkal. Nah. Pangkal apa ini? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Nah, bertemu dengan langit-langit lunak. Ayo. Coba kita ucapkan. Qo. Qo. Qi. Qi. U. U. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Ya, suara qalqalah huruf qaf. Qalqalah huruf qaf adalah ke arah huruf O. Ya, bukan O, tapi O. Baqo. Baqo. Baqo. Baqo. Biqo. Biqo. Buku. Buku. Bukan buko, tapi buku. Buku. Buku. Nah. Buku. Buku. Mbak, sekali lagi. Qo. Qo. Baqo. Baqo. Ki. Ki. Biqo. Biqo. Ku. Ku. Buku. Buku. Buku. Buku. Nah. Nih. Coba. Kamu jatira. Ko. Baku. Baku. Baku. Baku. Nah, ini kata O. Bukan O. Hei. Ko. Ko. Ko. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Hei. Mbak. Baku. Baku. Baku. Bedakan antara ya sukun dengan harokat fathah ya. Baik. Fadl sahibun nadhara. Nah. Pa. Nah. Baku. Baku. Baku. Baik. Hasan. Fadl. Baku. Baku. Baku. Baku. Baku. Nah, karah O. Baku. Ya. Baku. Baku. Baku. Baik. Baik. Ko. Ki. Ku. Baku. Baku. Baku. Baku. Tidak perlu memajukan kedua bibir. Ya. Tidak perlu memajukan kedua bibir. Cukup. Baku. Baku. Ya. Tidak perlu baku. Ya. Tapi baku. Baku. Baku. Nah, ya. Huruf qaf. Untuk huruf qaf ini memang terkadang sebagian qurra ya, a'immah itu membacanya dengan masih arah qa, ya, sama. Iqra, iqra. Bukan iqra ya. Yang jelasnya bukan iqa, ya, bukan ke arah e. Tapi kalau enggak ke arah qa, arah qu. Iqra, iqra. Ya. Jadi benar-benar dibaca dengan kuat dia. Ya. Dikarenakan Di antara sifat huruf qaf apa? Dari segi suara syiddah, ya. Ini kuat. Syiddah, suaranya kuat dan tidak mengalir suaranya. Baik. Falaqu. Falaqu. Falaqu. Falaqu. Khalaqu. Khalaqu. Khalaqu. Khalaqu. Nah, ini qalqalah pada huruf qaf. Berikutnya pada huruf ta. Huruf ta juga sifatnya isti'la dan qalqalah di sini. Jadi ketika disukun dipantulkan suara huruf ta. Coba ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Pi. Pi. Pi. Pi. Tu. Tu. Batu. Batu. Batu. Batu. Batto. Batto. Buto. Buto. Buto. Buto. Butto. Butto. Ya. Jadi bedakan buto sama buto. Buto, ya. Ke arah o sama a, ya. Beda. Buto. Buto. Buto. Buto. Buto. Beda. Buto. Baik. Nah, ini lima huruf dari huruf-huruf qalqalah, ya. Kita hafalkan, ya. Lima huruf ini. Jadi ketika membaca lima huruf ini, saat sukun diberikan sifat qalqalah, pantulan. Ya. Bukan seperti mereka, orang-orang awam, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Ini enggak ada qalqalah yang sekali. Ya. Karena mungkin kalau orang Indonesia, ya, agak mudah, ya, tanpa qalqalah. Adapun orang Arab, ya, harus mengucapkan qalqalah. Lam yalid. Kemudian tingkatan qalqalah, ya, kemarin telah kita bahas pula ada dua. Yang pertama kubra, ya. Qalqalah kubra, yakni qalqalah pada huruf yang lima tadi ketika waqaf. Ketika waqaf. Waqaf di sini di akhir bacaan. Ya. Bukan di akhir kalimat, ya. Di akhir bacaan. Baik waqafnya di tengah ayat maupun di akhir ayat. Intinya ketika dia waqaf, berhenti membaca pada huruf-huruf qalqalah ini, maka dipantulkan. Dan qalqalahnya adalah qalqalah kubra. Seperti tadi. Ahad. Nah, ini di akhir. Ahad. Ya, ini di akhir atau di ketika waqaf. Dan qalqalah kubra di sini, ya, mencakup, ya, baik qalqalahnya tasydid maupun tidak. Kalau tasydid seperti, ya, ya, ketika tasydid seperti bil haqqo, ya, seperti ini bil haqqo, ya, ini tasydid. Coba kita ucapkan bil haqqo, bil haqqo, bil haqqo. Bil haqqu. Nah, ya, ditahan langsung masukkan ke huruf qaf. Haqqu. Haqqu. Ashadd. Ashadd. Ashadd. Ashadd. Jadi asalnya ashadd. Ashadd. Ashadd. Ashadd. Ashadd. Baik. Dan pula watab. Watab. Watab. Watab. Nah, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah qalqalah sughra. Ya. Qalqalah sughra ini ketika di tengah bacaan, bukan di akhir. Seperti pada kalimat tadi, iqra. Ini qalqalahnya qalqalah apa? Sughra. Ya. Bukan sughra, tapi sughra. Dengan makhraj juga ya. Sughra. Bukan sugro. Ya. Baik. Bukan surga. Tapi sugro. Naam. Qalqalah sugro, lawan dari kubro. Sugro. Itu bukan qalqalah. Bukan. Biasanya kalau orang baca magdu. Ya, apa itu? Magdu. Keliru. Ya, sebenarnya keliru. Ya. Jadi qalqalah hanya ini. Selainnya tidak boleh dipantulkan. Ya, selainnya tidak boleh dipantulkan. Ya. Kalau ughain berarti mau, mau. Ya. Cukup dialirkan suaranya. Mau, dubi, mau, dubi. Kita ucapkan untuk huruf qalqalah ya surah ya untuk keadaan ya ketika di tengah bacaan yaqdi. Ingat ketika qalqalah tidak perlu menunjukkan kedua bibir, bukan yaqu tapi yaqdi. Abqa. Qad aflahal mu'minuna. Nah, ini pada lafaz mana qalqalah? Qad. Nah. Di sini qalqalahnya qalqalah sughra. Baik. Ini adalah sifat qalqalah. Berikutnya kita masuk pada sifat berikutnya. Sifat lin. Ya, lin secara bahasa berarti suhulah. Lin. Atau mudah. Suhulah ya, artinya adalah mudah. Adapun secara istilah adalah keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban ya, tanpa ada beban. Jadi pengucapannya mudah pada huruf-huruf lin. Hurufnya hanya dua, ya. Ini waw dan ya. Nah, coba wa, wa, wa, wa. Mudah, ucapkan. Gak mungkin wa, ya. Karena makhrajnya di mana? Waw, bibir. Dengan cara menghimpun, ya. Menghimpun kedua bibir atau majukannya. Coba wa, wa, wi, wi, wu, wu, bau, bau, bawa, bawa. Dan sifat lin ini ya tampaknya ketika waw disukun, demikian pula ya disukun, ini baru ada sifat lin ya, yang ya, sukun didahului dengan fathah pada bacaan seperti khauf ya, jauf ya, dan, atau ketika pada ya, ya Quraisy, kaifa ya, Ini bacaan-bacaan lin, ya. Bacaan au atau ai. Ya, ini bacaan lin. Fathah, ya. Jadi waw sukun yang didahului fathah atau ya sukun didahului fathah. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat sifat mada sifat lin. Baik. Jadi waw sukun yang didahului fathah atau ya sukun didahului fathah, maka bacaannya adalah bacaan lin. Kita baca Quraisy. Quraisy. Quraisy. Quraisy. Khauf. Khauf. Nah, ini bacaan lin. Kaifa. Kaifa. Syai. Syai. Syai'an. Syai'an. Syai'an. Syai'an. Jadi untuk bacaan lin, ya, terutama pada ya sukun sebelum fathah atau setelah atau sebelumnya fathah, taib. Ya sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah, ya, maka harus ditambahkan jelas harokat fathahnya. Semua harokah pada fathah harus tampak jelas. Demikian pula pada ya sukun i, harus i, ya. Karena seringnya dibaca dengan e, Quraisy, ya. Quraisy atau Quraisy, ya. Tapi jelas ro i, Quraisy, ya. Hey. Ketika kasroh diturunkan rahangnya. Ya, demikian pula kaifa, ya. Kaifa. Ini harus jelas ketika pada bacaan-bacaan di Al-Quran, ya. Bukan, ya. Kalau seharusnya kef, ya. Kef ada. Ini sudah keluar dari kaidah. Karena di dalam bacaan Al-Quran harus menerapkan sifat ini, ya. Ismamul harakah harus diterapkan pada bacaan-bacaan lin. Dhairon. Dhairon. Dhairon. Dhairon. Nah, ini harus jelas, bukan peron. Ya, toy. Toy. Toy. Dhairon. Dhairon. Dhairon. Nah, aman. Ada yang menganjurkan ketika membaca iya karena aku dua iya karena itu ta'in sama ta'in gitu. Gimana? Gimana? Itu dibaca lin. Nas lin. Ta'in. Nas, bukan. Nas ta'in. Lin itu hanya ini. Ya, lin ada, hanya pada ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Asalnya dibaca gimana? Yang nas ta'in biasa. Nas ta'in. Nanti ada pembahasannya mat, ya. Itulah bacaan mat, mat arid li sukun, ya. Masih pada juz yang keempat, ya. Baik. Jadi huruf lin hanya ini, ya. Walaupun pada hakikatnya huruf lin ini hanya pada tiga huruf, waw sukun, ya sukun, dan alif, ya. Jadi alif juga memiliki sifat lin. Nah. Jadi pada bacaan lin harus jelas, terutama pada ya sukun sebelumnya fathah. Seringnya ya terlewatkan. Hatta al-aulad, ya, ketika membaca kadang kurang jelas. Terlebih yang dari awam. Ya, yang dari awam karena terbiasa membaca dengan kurang jelas, ya. Maka bacaan lin terlebih lagi Quraisy, ya. Khauf, ya. Baca dengan tidak menerapkan kaidah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan di sini.